السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب زدنا علما وارزقنا فهما. آمين اللهم آمين. الحمد لله limpahan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita terhubung mengkaji daripada Kitabul Adab. InsyaAllah mudah-mudahan Allah siapkan hati kita semua dan Allah buka hati kita semua agar kita semua bisa mengkaji ilmunya dengan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Kita masih di bab seputar adab memakai dan melepas baju. Okay. Kita sampai di nomor 5. Setelah kemarin kita membahas tentang dua jenis ya orang-orang penduduk neraka. Dari penduduk neraka, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku belum pernah melihatnya. Ya, tidak pernah melihatnya adalah berarti orang ini bukan berada di zaman Rasulullah. Dan kita bisa katakan ini adalah zamannya kita. Ini yaitu kaum yang membawa cambuk atau cemeti seperti ekor sapi. Mereka menggunakannya untuk memukul manusia. Na'udzubillah. Dan yang kedua adalah manusia selanjutnya, para wanita yang berpakaian akan tetapi telanjang. Mudah-mudahan kita sudah bisa meninggalkan pakaian-pakaian kita yang di situ terdapat unsur bahwa kita berpakaian tapi hakikatnya dia seperti bertelanjang. Na'udzubillah. Baik. Nomor 5 daripada adab berpakaian yaitu berniatlah solehah ketika akan memakai baju seperti untuk mengikuti perintah syariat dan jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga salafus saleh serta untuk menunjukkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Jadi pada saat kita menggunakan pakaian, agar dalam menggunakan pakaian itu kita mendapatkan ganjaran pahala, maka di situ penting adanya niat, niat yang solehah, niat yang baik. Pada saat kita mengenakan baju itu. Niat pertama adalah mengikuti perintah syariat. Berarti di sini mengikuti perintah syariat artinya berarti bajunya sesuai dengan yang diwajibkan oleh syariat. Bajunya harus standarnya syariat. Perempuan harusnya bagaimana? Laki-laki harusnya bagaimana? Jadi bukan berarti misal contohnya ada orang masih suka pakai celana, misalnya perempuan suka pakai celana jeans. Pada saat pakai celana, niatnya saya berniat memakai celana ini seperti mengikuti perintah syariat. Nggak ada itu. Dan itu nggak dapat pahala. Kenapa? Karena bajunya tidak sesuai dengan standar syariat. Kalau yang pakai sesuai dengan standar syariat, bajunya terusan, tudungnya juga alhamdulillah menutupi apa namanya tuh dadanya, digunakan dengan yang panjang-panjang gitu ya, nggak tanggung-tanggung. Karena ada sebagian orang temanya baju muslimah, akan tetapi bajunya serba tanggung. Kenapa saya bilang tanggung? Ini tampaknya ini baju muslimah nih, fashionnya fashion muslimah. Sering nggak kita jumpai? Ada wanita-wanita yang mengenakan tudung, mengenakan jilbab, akan tetapi bajunya itu tanggung. Tangannya nggak sampai bawah. Setengah udah mentok, nggak bisa ditarik lagi. Nanggung banget. Entah tujuannya apa. Mungkin agar jam tangannya terlihat, atau mungkin agar gelang-gelangnya terlihat. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu banyak sekali pakaian-pakaian semacam itu beredar. Ada lagi bukan atasannya yang seperti itu. Baru kita ngomongin soal tanggungnya ya. Ada lagi bawahannya yang tanggung. Berapa banyak saya sendiri seringkali menjumpai Orang-orang yang entah itu dari celana ataupun terkadang itu dari rok sekalipun, sudah ketatlah roknya. Atau mungkin celananya juga demikian sudah ketat digunakan. Tanggung. Entah mau balik, balik lagi. Entah mau nunjukin haknya atau menunjukin mata kakinya, nggak paham. Entar terkadang digulung. Sampai hampir, hampir artinya betisnya itu sedikit tersingkap. Kan ada yang sampai banyak. Nah, ini bukan pakaian, ini nggak tepat untuk dikatakan baju muslimah. Sangat-sangat tidak tepat. Karena dia hanya dikatakan muslimah hanya karena orang itu pakai tudung aja, pakai jilbab aja. Tapi apakah itu sesuai syariat? Tidak, tidak sesuai syariat. Nah, makanya kita mengajak masing-masing dari diri kita. Kalau kita masih menggunakan pakaian-pakaian tanggung semisal itu, alangkah ruginya kita. Di dalam kita membenahi diri, di dalam diri kita yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata perlahan-lahan kita ingin merubah diri, ayo sempurnakan. Kalau kita masih punya baju-baju yang tanggung itu di lemari kita, bicaralah sama hati kalian masing-masing. Yang memberimu nikmat itu dalam membeli pakaian adalah Allah. Jangan kita kedepankan sayangnya pakaian itu karena kita mungkin sudah belinya mahal, padahal di situ terdapat adanya pelanggaran syariat Allah. Katakan kalau kita mau orang-orang kita menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan rezeki lebih dari Allah, mendapatkan ganjaran lebih dari Allah, mendapatkan keberuntungan dari Allah. Setiap orang hidup kan pasti maunya rezekinya lancar, beruntung, mulia hidupnya. Harapannya seperti itu. Muliakanlah syariatnya Allah. Kalahkan rasa keinginan kita untuk tampil beda di depan orang. Dengan mengalahkannya dengan apa? Dengan kita ingin tampil sempurna di hadapan Allah. Bukan untuk orang lagi. Masa bodoh dengan pendapat orang tentang pakaian kita. Tapi yang penting, Allah yang menciptakan kita, yang memberikan nikmat kepada kita, yang menganugerahkan segala bentuk pemberiannya untuk kita, kita ingin berpenampilan di hadapan. Nah, jadi berpakaian dengan niat yang solehah dalam menggunakan baju, dalam menggunakan perintahnya itu sesuai dengan perintah syariat. Mengikuti perintah syariat. Kemudian yang kedua, mengikuti jejak Rasulullah. Ikutin syariat, ikutin jejak Rasulullah. Rasulullah pakai baju ini kan? Rasulullah itu suka nggak sama baju ini? Nah, kalau kita perempuan gimana? Kita kan nggak mungkin pakai gamisnya laki-laki. Kita nggak mungkin pakai peci. Nah, kita dikasih cerminan dari putri tercintanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidatuna Fatimatu Zahra. Itu cerminan kita. Bagaimana pakaiannya Sayyidah Fatimah? Kemarin juga kita sudah sempat bahas. Ya, mungkin yang sudah pernah pergi ke Turki, di situ ada peninggalan daripada pakaiannya Sayyidah Fatimah. Nah, kita lihat, oh ternyata pakaiannya Sayyidah Fatimah itu lebar, panjang, ya, ke bawah panjangnya. Seperti gamis juga, mungkin yang kita kenal seperti abaya-abaya saat ini. Tidak ketat. Sampai di dalam riwayat dikatakan sahabat itu hidup di zamannya Nabi, artinya mereka itu melihat, mereka juga hidup di zamannya Sayyidah Fatimah, tapi mereka itu nggak ada yang tahu putri Nabi itu kurus atau gemuk. Sahabat-sahabat nggak ada yang tahu. Saking betul-betul dia menjaga dirinya, hanya ingin dilihat, hanya ingin ditonton oleh yang mahramnya, suaminya, ayahnya. Sudah, itu aja. Selebihnya nggak mau. Tidak mau dilihat lagi. Masya Allah. Luar biasa. Nah, kita mengikuti jejak Rasulullah melalui Sayyidatuna Fatimatu Zahra. Karena dialah yang kita jadikan panutan kita. Kemudian juga kita mengikuti jejak salafus soleh. Orang-orang soleh. Mereka berpakaian seperti apa? Mereka menggunakan pakaiannya bagaimana? Itu yang kita ikutin. Itu yang kita lihat. Dan banggalah pada saat kita mengikuti mereka. Dan juga tujuan selanjutnya daripada niat itu adalah menunjukkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahwa pakaian itu merupakan nikmat yang bisa membungkus, yang bisa menutup aurat kita. Kalau kita kena luka kakinya, seandainya kaki kita mungkin pernah terbentur, atau kaki kita pernah terkena penyakit, atau kaki kita pernah, kalau maaf ya, misalnya korengan atau ada boroknya, sebisa mungkin kita akan berusaha menutupinya karena adanya cacat di dalam fisik kita. Dan ketahuilah, pada saat kita menutup diri kita, meskipun pada hakikatnya nggak ada cacat di badan kita terlalu indah, terlalu cantik, tapi ditutup. Kenapa demikian ditutup? Iya, karena meskipun kamu cantik, itu tetap dinamakan aurat. Jadi tolak ukurnya bukan kamu itu cacat fisik atau bukan. Kalau kita cacat fisik, kita begitu jaga, dan ketahuilah, cacat fisik bisa jadi orang yang kena cacat fisik mendapatkan banyak nikmat dari Allah, banyak pengampunan dari Allah, berbanding dengan orang yang mungkin diberikan fisik yang sempurna oleh Allah, namun dia tidak bisa menutup dirinya dengan sempurna. Akhirnya apa? Akhirnya, meskipun di dunia dia memiliki tubuh ataupun lekuk tubuh yang begitu cantik, begitu diidolakan, begitu digemari oleh lawan jenisnya, baik kaum laki-laki, bahkan perempuan juga ngelihatnya, subhanallah, baik badannya cantik sekali, digemari begitu luar biasa, tapi di akhirat, jadi apa? Keindahan tubuhnya itu hanya menjadi santapannya binatang-binatang jahanam. Nah, kita di sini kalau mau menjadi yang indah dalamnya, terutama tertutup segala cacat-cacat aurat kita yang Allah sudah tutupi batinnya, tutup yang Allah minta tutup. Jadi itu adalah bagian tanggung jawab kita.